السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، kita lanjutkan pada ayat ke-185 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لَكُمْ تَشْكُرُونَ. شهر رمضان disebut bulan Ramadan, berasal dari kata ar-ramdha. Ar-ramdha artinya abu panas. Disebut bulan di mana kita diwajibkan berpuasa, disebut bulan Ramadan, untuk menunjukkan, menggambarkan bahwa orang yang sedang berpuasa berada dalam keadaan seperti orang sedang berjalan di atas abu panas, sehingga dia dilatih untuk tahan dan bersabar. Dengan demikian nyambung antara ayat ini dengan definisi siam yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman untuk menahan diri. Dan menahan diri ini adalah latihan untuk bersabar. Ramadan dalam urutan ke-10 dari 12 bulan dalam satu tahun merupakan bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi dikaitkan dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla memilih Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran sebagai bentuk penghormatan yang tinggi untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ternyata diteliti oleh para ulama dari berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya bulan diturunkannya Al-Qur'an, tetapi bahkan kitab-kitab suci pada rasul-rasul sebelumnya juga diturunkan pada bulan Ramadan. Diturunkan Injil pada bulan Ramadan. Diturunkan Taurat pada bulan Ramadan. Diturunkan Zabur pada bulan Ramadan. Dan Suhuf Ibrahim demikian pula di bulan Ramadan. Kalau ditanyakan untuk apa Al-Quran diturunkan, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai huda, petunjuk. Asalnya petunjuk ini diperuntukkan kepada seluruh manusia, linnas. Tetapi kita dapati dalam surah Al-Baqarah pada ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Di sini dinyatakan hudal linnas sebagai huda, petunjuk bagi seluruh manusia. Pada ayat yang kedua surah Al-Baqarah dikatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu berbeda. Kalau lingkaran besar ini adalah semua manusia, maka ada lingkaran kecil dalam lingkaran besar itu, orang-orang spesial disebut orang-orang muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal. Tidak bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan kalau tidak memiliki kesabaran terhadap perintah dan kesabaran terhadap larangan. Maka di sini saling bersambung antara latihan siam yang merupakan latihan sabar. Latihan sabar yang akan menghasilkan outputnya adalah orang-orang yang siap dan ahli untuk bertakwa 11 bulan berikutnya setelah Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada dasarnya untuk seluruh manusia. Tetapi karena tidak semua manusia memiliki potensi kesabaran terhadap perintah dan larangan, maka dari itu Allah Azza wa Jal nyatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Al-Kitab yang tidak mengandung keraguan apapun di dalamnya. Semua datanya otentik. Semua informasinya tepat. Semua hukumnya adil. Semua informasinya tidak ada yang meleset. Tepat. Dan semuanya pasti objektif. Itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka dari seluruh manusia itu, hanya orang yang bertakwa yang akan bisa menyerap hidayah dari Al-Qur'an. Sementara orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal atau pura-pura bertakwa, padahal isinya cuma baju takwa. Pura-pura bertakwa dengan memakai baju takwa, peci putih. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal menjadikan Al-Quran mahjura, sebagai sesuatu yang patut dimarginalkan, disingkirkan, dipinggirkan, atau paling banter sebagai hiasan, ditulislah di dinding, ditulislah dengan tinta emas, ditulislah dengan benang sutra. Bahkan ada yang lebih parah, menjadikan Al-Quran hanya sebagai modal untuk dapat piala, bukan dapat pahala. Ikut NTQI supaya dapat piala. Petunjuk Allah Azza wa Jal ini bisa untuk mengobati segala penyakit. Penyakit ekonomi bangsa, penyakit kenegaraan, penyakit masalah-masalah sosial, penyakit masalah-masalah rumah tangga. Kalau rumah tangga kita sedang migrain, obatnya Al-Quran. Bertanyalah kepada Al-Quran, solusinya apa? Insya Allah migrain rumah tangga kita jadi beres. Tapi kalau migrain cuma sekedar dibacain resep, kira-kira sembuh nggak? Coba bapak misalnya dapetin resep dari dokter, kata dokter, dokternya muslim misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, inilah dekolgen, obat sakit migrain, minum 3 kali sehari, insya Allah sembuh. Dilombakan pakai MTQ, musabaqah tilawatil resep. Inilah dekolgen, obat sakit migrain. Misalnya begitu lagunya. Kira-kira migrainnya sembuh nggak pak dengan dibacain resepnya begitu? Setiap kontestan pakai lagu yang wah wah di berbagai provinsi, di berbagai kampung, bahkan dikerahkan orang untuk MTQ, musabaqah tilawatil resep. Resep yang ada di dalam Al-Quran untuk membenahi keluarga, rumah tangga, membenahi pendidikan, membenahi ekonomi, membenahi kemasyarakatan, membenahi negara. Blas, cuma sekedar bacaan. Adu lagu, adu suara. Maka orang migrain macam ini, pulang-pulang boro-boro sembuh, migrainnya nambah jadi. Ada lagi yang menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Ini bukan sebagai petunjuk. Dijadikannya sebagian ayat Al-Quran, dicampur dengan ayat yang lain, diramu sedemikian rupa, muncul ada ayat 5. Ada ayat 15. Ah, belum tahu antum? Sebaiknya tidak usah tahu. Yang tidak tahu lebih baik, karena yang tahu ini bisa jadi nyoba. Dan ada itu di dalam sela-sela buku kecil, bukunya buku saku. Biasanya ditenteng-tenteng di bawah orang jualan sambil bawa tasbih, bawa mushaf Al-Quran, bawa buku tuntunan sholat lengkap, lengkap bid'ahnya maksudnya. Terus kemana-mana, itu di situ, di antaranya di situ ada buku yang isinya itu. Ramuan-ramuan dari beberapa ayat dijadikan satu, kalau diamalin ini sekian kali setiap sholat, maka diyakini akan ada khasiat apa. Nah, itu. Jadi Al-Quran dipilih nih, jadi dibikin kayak ramuan herbal gitu. Nah, untuk diresepkan. Resep dukun yang seperti ini bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Sebagai huda. Dan sebagai huda, petunjuk Al-Quran itu pasti jelas. Karena kalau tidak jelas, tidak disebut petunjuk. Kalau tidak jelas, namanya puzzle. Teka-teki. Misalnya Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, bersemayam di atas arsy. Itu kata Allah sendiri, bukan kita yang bilang begitu. Allah sendiri yang mengatakan. Apapun tidak jelas, jaleh bana, jelas sekali itu. Allah yang mengatakan itu. Apakah ini sebuah puzzle teka-teki? Pojon di atas arsy. Kalau gitu Allah membutuhkan tempat. Oh, tidak mungkin. Nah, ini menganggap Al-Quran sebagai puzzle, sebagai teka-teki, bukan menganggap Al-Quran sebagai huda. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka kalau yang tidak memakai petunjuk ini disebutlah tersesat. Jangan tersinggung kalau ada orang mengatakan ini sesat. Karena apa? Sesungguhnya orang yang mengingatkan itu bisa jadi karena sayangnya kepada kita. Jadi disebut tersesat itu kalau melenceng dari petunjuk. Beda dengan masalah baik dan buruk. Kadang-kadang sebagian kita rancu antara baik dan buruk dengan benar dan salah. Nah, yang disebut sesat itu salah. Salah jalan, melenceng dari petunjuk. Kalau disebut benar, benar itu berarti mengikuti petunjuk. Tepat di atas petunjuk, sesuai dengan petunjuk. Maka disebut benar. Disebut sesat, salah, itu kalau tidak sesuai dengan petunjuk. Nah, kalau baik dan buruk, itu tergantung melihatnya dari perspektif yang mana. Ya. Pergaulan bebas menurut perspektif siapa dulu nih dipandang? Oh, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan itu adalah asasi manusia, perspektif PBB. Ya, tapi perspektif Islam, sudut pandang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu berbeda. Maka kita melihatnya dari perspektif yang mana, sudut pandang yang mana, maka baru kita bisa katakan ini baik dan buruk. Ketika sesuatu itu salah, walaupun dianggap baik, maka tetap salah. Nilainya di dalam Islam berarti buruk. Karena apa? Seandainya itu baik, pasti sudah didahului kita ini oleh para generasi awal yang menyertai kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Nabi dan para sahabatnya ketinggalan pengetahuan tentang kebaikan dalam Islam daripada kita. Kita tidak lebih tahu tentang apa yang baik dalam Islam daripada mereka. Kembali kepada huda, itulah huda. Kalau kita kupas tahta huda ini saja mungkin sampai akhir session ini tidak selesai. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu di samping menjadi petunjuk, bahkan penjelasan detail daripada petunjuk itu. Karena apa? Al-Quran itu ada sebagiannya ayat mutasyabihat yang berarti memiliki celah-celah penafsiran. Ada ayat muhkamat yang merupakan penafsirnya, penjelasan yang to the point pada maknanya. Ya. Maka ayat Al-Quran yang satu ditafsiri oleh ayat yang lain, maka muncullah karya ulama tafsir Al-Quran bil Quran. Ada tafsir Al-Quran bil Quran, artinya Al-Quran ditafsiri oleh ayat Al-Quran yang lain. Di antaranya yang paling mudah kita dapati tafsir daripada As-Siratul Mustaqim, jalan yang lurus yang harus kita ikuti itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat ya Allah. Kita jadi bertanya lagi, siapa yang diberi nikmat oleh Allah tuh? Kita tidak dibikin samar, ditafsirkan oleh Allah Azza wa Jal, diletakkan oleh Allah pada surah An-Nisa ayat 69. Ditemukan oleh para ulama, ini ayat yang menafsiri alladzina an'amta 'alaihim. Begitu seterusnya, ghairil maghdubi 'alaihim, ada pada ayat yang lain. Waladdallin, sapa kui ad-dallin, yang dimaksud orang tersesat ke siapa? Nah, itu ada tafsirnya masing-masing. Wa bayyinatin minal huda, dan sekaligus bukti-bukti daripada petunjuk. Karena petunjuk Allah Azza wa Jalla itu selain di dalam Al-Qur'an, ada dalam bentuk petunjuk kauniyah. Di alam ini, bahkan dalam diri kita ada petunjuk akan keesaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian sendiri, coba kalau kalian teliti, apa kalian enggak lihat? Afala tubsirun. Semua itu kalau diteliti dengan penuh kesadaran dan objektif, Maha Hakim Allah Azza wa Jalla, Maha tepat bijaksana segala tindakannya. Berbagai ukurannya tepat dalam penciptaan kita fi ahsani taqwim. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ayat ini berbicara tentang Al-Qur'anul Karim di sela-sela pembicaraan tentang siang Ramadan. Untuk menunjukkan bahwa betapa Al-Qur'an itu Ramadan itu dimuliakan dengan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an dimuliakan karena diturunkannya pada bulan yang mulia. Di mana di dalam Ramadan itu terdapat 10 malam yang salah satunya adalah Lailatul Qadar. Berbicara tentang Lailatul Qadar secara khusus, silahkan dibuka surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ini maksudnya pada kali pertama ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan secara global gelondongan 30 juz itu dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu pada malam tersebut. Diasumsikan oleh sebagian umat Islam bahwa itu adalah 17 Ramadan, kemudian dibikinlah peringatan nuzulul Quran. Pertanyaan kritis kemudian perlu kita pertanyakan. Adakah Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan? Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita untuk mencari, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pada salah satu di antara 10 malam terakhir. Maka dianjurkan i'tikaf agar kita berkonsentrasi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. 10 malam terakhir itu ada enggak 17-nya, Mas? Enggak ada, kecuali kalau bulannya jadi 25 hari mungkin. Tapi kan kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu bisa jadi 30, bisa jadi 29 hari. Enggak ada 25 hari. 28 hari. Sampai Maret, Agustus pun enggak ada itu 27 hari. Paling kecil berapa? 28. Ya. Baik. Jadi secara mudah, dengan sangat mudah, antum bisa pertanyakan secara ilmiah. Tingkatan ilmiah yang mudah. Orang awam bisa ngitung. Kalau 17 Ramadan, ada ndak Lailatul Qadar 17 Ramadan? Kalau seandainya boleh bikin peringatan Nuzulul Quran. Itu. Dan peringatan-peringatan itu sesungguhnya adalah pengembangan dari model beragamanya orang Yahudi. Tipologi Yahudi dalam beragama. Ya. Orang Yahudi sendiri yang bilang begitu, Pak. Di antara orang Yahudi ada yang pernah berkomentar kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika mengomentari surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata orang Yahudi itu, "Law anna hadhihi al-ayata nazalat 'alaina ma'syar al-yahud laj'alna lahu 'eedan." Sungguh seandainya ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, kami bikin perayaan. Jadi memang begitu model beragama mereka. Ada hari yang dianggap penting bikin perayaan, perayaan hari ibu, perayaan hari bapak, perayaan hari kakek, perayaan hari anak, perayaan hari lansia, perayaan hari sunatan, perayaan hari mabok. Ya. Selanjutnya, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Maka barang siapa di antara kalian syahida, menyaksikan. Makna yang pertama adalah asy-syuhud, yakni al-hudur. Al-hudur fi makan, yakni orang itu berada di tempat domisilinya. Maka di antara syarat wajibnya berpuasa adalah orang itu tidak sedang dalam keadaan safar. Dan dalam keadaan safar, orang itu diberi rukhsah untuk tidak berpuasa dengan catatan mengqadha di waktu lain sebanyak hari yang ditinggalkan di Ramadan. Makna yang kedua adalah menyaksikan datangnya bulan, yakni merupakan tanda masuknya bulan Ramadan adalah disaksikannya hilal Ramadan. Kalau kita perhatikan di sini ada fal yasumhu, ada lam fal, ya, lamnya itu kata ahli bahasa Arab, lamnya itu namanya lamul amri, lam yang menunjukkan perintah, hendaknya kamu memuasainya. Lam ini yang kemudian bersambung dengan fi'il mudhari', kata kerja ini, yang kemudian kata kerjanya menjadi majzum karena ada lamul amr, maka itu mengindikasikan perintah. Perintah berpuasa bulan Ramadan sebenarnya adalah kata ini, fal yasumhu. Andaikan orang itu tepat berdalil, mana kalimat yang menunjukkan wajibnya berpuasa bulan Ramadan, kata fal yasumhu. Karena kalau secara zahir, sebelum melihat latar belakang atau sababun nuzul daripada ayat 183, maka ayat 183 itu belum mengindikasikan wajibnya siam Ramadan. Kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa yang mana? Karena sebelum adanya Ramadan itu diwajibkan 10 Muharram. Setelah diwajibkannya Ramadan, 10 Muharram beralih hukumnya menjadi puasa sunnah. Hari Asyura. Kalau ada orang yang kritis, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa yang mana? Baru setelah adanya penjelasan syahrul Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan itu, dia wajib memuasainya. Falyasumhu, kata inilah yang menunjukkan wajibnya kita berpuasa. Pembahasan ini implikasinya cukup dalam. Karena sebagian orang yang ingin mengotak-atik ayat-ayat tentang siang ini, dia akan menghadirkan satu kalimat, ayyamam ma'dudat, beberapa hari saja. Akhirnya banyak di tempat-tempat kaum muslimin tuh, yuk warteg, yuk apa, warung apa, warung apa, kalau sudah sepekan tuh buka lagi. Allahu'alam, apakah mereka berdalil atau cuma ngikutin tren kebiasaan? Tapi seandainya ada orang yang suka ngotak-atik dalil, ketemu. Ketemunya di mana? Ayyamam ma'dudat. Beberapa hari saja kok. Ya kan ini sudah beberapa hari. Nah, akhirnya sudah. Kan cuma ayyamam ma'dudat. Nah, ayyamam ma'dudat yang dimaksud itu ya syahrul Ramadan. Faman syahida minkum asyahra falyasumhu. Maka puasailah Ramadan tersebut. Hu-nya sudah mencakup syahrul Ramadan. Dan syahrul Ramadan satu bulan penuh. Bukan ayyamam ma'dudat. Bukan beberapa hari saja. Jadi ayyamam ma'dudat itulah kata yang memiliki indikasi mutasyabih. Memiliki alternatif penafsiran. Yang namanya beberapa hari kan bisa saja 3 hari. Bisa saja 7 hari. 10 hari. Kan beberapa hari. Tapi kalau sudah ada yang muhkam, yakni syahrul Ramadan. Yang dimaksud ayyamam ma'dudat adalah syahrul Ramadan. Bukan beberapa hari dalam seminggu. Ya. Diulang kembali, dipertegas oleh Allah Azza wa Jal. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرْ. Untuk mengefisiensi, kalimat ini tidak perlu kita kembali bicarakan. Saya ingin menuju langsung pada kalimat berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Sebuah kaidah besar di dalam Islam. Allah nyatakan di sini, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak untuk menyusahkan. Ini sebuah kalimat dalam satu ayat yang menunjukkan bahwa sifat daripada syariat Islam sesungguhnya adalah mudah. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam sahih al-Bukhari, Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innad-dina yusrun. Sesungguhnya din, cara beragama ini, Al-Islam itu adalah sebuah kemudahan. Jadi sifatnya mudah. Sudah dibuatkan cara yang mudah. Mudah itu berarti implikasi berikutnya adalah ringan, enteng, efisien. Ya, modalnya dikit, dapatnya banyak. Contohnya puasa kita dibandingkan dengan puasa ahli Taurat wal Injil. Ahli Taurat wal Injil itu beribadah seperti orang bekerja, ahli Taurat, antara subuh dan zuhur. Waktunya panjang, jadi berat. Ummatul Injil bagaikan bekerja antara ba'da zuhur sampai asar. Dua-duanya berat. Yang ini rentang waktunya panjang, yang ini bebannya berat saat terik panas. Tapi dapatnya masing-masing satu qiraat. Beda dengan ummatul Qur'an, bagikan orang yang bekerja ba'dal asar sampai maghrib, waktunya pendek, suasana sudah redup, semua fasilitasnya jadi bikin enteng, bikin enjoy, comfortable gitu. Nah, itu apa? Dapatnya mas dua qiraat. Nah, itu. Yusuf. Maka yang mudah ini jangan diremehkan atau bahkan dianggap sulit atau bahkan ditambah-tambah malah jadi sulit yang mudah tuh. Ya. Selanjutnya walituk milul iddah. Kalimat ini mempertegas kembali yang tadi dibilang syahrul Ramadan, satu bulan penuh. Dipertegas dengan walituk milul iddah. Kalian harus menyempurnakan bilangan puasa itu sesuai dengan bilangan bulan, tidak hanya dalam beberapa hari dalam seminggu. Setelah kamalul iddah, selesai satu bulan, maka dilanjutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bertakbir memahabesarkan Allah. Sebagian ulama menafsirkan dari ayat ini bahwa ayat ini menunjukkan syariah bertakbir. Walitukabbirullah. Tapi kalimat ini tentu memiliki makna yang umum, indikasinya umum. Artinya, karena dapat hidayah, maka maha besarkan Allah. Ini dipraktekkan oleh para sahabat, di antaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ijtihad Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tepat sesuai dengan wahyu datang dari Allah azza wajalla, maka beliau sangat bergembira dan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi orang itu mengucapkan takbir bukan hanya pada waktu sholat. Ketika kita memiliki pengamalan dan tepat amal kita dengan sunnah, dijelaskan oleh para ustaz, oleh para ulama bahwa amalan itu begini, gini, gini, dan dia merasa, oh saya tepat, Allahu Akbar, saking gembiranya, gembira atas hidayah yang Allah berikan, dengan mengucapkan Allahu Akbar, bukan hore, saya benar berarti, bukan pakai hore, yang hore itu permen, ya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Momentum Idul Fitri, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas hidayah dan kemampuan untuk bisa siam Ramadan, untuk bisa qiyam Ramadan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya hampir meletus, saya hentikan dulu sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, tinggal dua ayat sebenarnya. Kita masih punya bahasan dua ayat. Dan dua ayat ini butuh dua kali pertemuan. Kalau saya boleh minta izin meralat omongan saya kemarin. Tapi saya sebenarnya pengennya Ramadan tuh saya berhenti. Artinya libur dulu. Tapi melihat bahasanya ini tinggal dua ayat lagi. Ayat ke-186 itu temanya doa. Bagaimana doa kita itu mustajab. Pernak-pernik tentang doa ini perlu dijelaskan. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita bertemu kembali pada Sabtu yang akan datang. Jangan lewatkan yang satu itu. Insya Allah kita bicara tentang doa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Dipersilahkan yang bertanya. Ustaz, puasa apa saja yang dilarang pada Yaumus Syak? Apakah termasuk diantaranya puasa sunnah Senin Kamis dan puasa qadha? Puasa Yaumus Syak dilarang secara mutlak di situ. Man shoma Yaumus Syak faqad asha Abul Qasim, kata Nabi alaihi salam. Jika kita tahu bahwa hari itu adalah hari yang meragukan, maka secara mutlak pula itu dilarang. Kalau kita tidak tahu hitungan Syaban dan kita di dalam niat kita memang bertepatan saat itu hari Senin atau Kamis, atau kebiasaan kita puasa Dawud, maka tentu boleh. Ya, karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu, segala sesuatu bergantung pada niatnya. Dan kita lupa atau tidak tahu itu sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan kita. Gitu. Tapi kalau tahu bahwa itu adalah Yaumus Syak, secara mutlak tidak boleh berpuasa pada saat itu. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau bacaan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah dijaharkan dan itu dilakukan di rumah dan dengan surat yang agak panjang? Pada sholat di malam hari, sholat sunnah, Nabi alaihi salatu wassalam biasa menjaharkan. Ya. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembut suara. Tapi kalau menjadi kebiasaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini dilakukan dengan suara keras, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Khawatirlah pada diri kita masuk ke dalam hati kita riya. Tapi kalau yang dimaksud supaya mengusir kantuk, maka itu ada sesuatu yang bisa kita benarkan, seperti halnya yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di kampung saya hampir semua musala terlalu cepat kalau sholat tarawih. Apakah kita ikut jamaah saja atau lebih baik sholat sendiri di rumah? Kalau semuanya seperti itu, maka sama dengan tidak sholat. Karena tumakninah yang tidak ada itu mengakibatkan sholat tidak dianggap sholat. Karena cepat yang dimaksud itu ternyata juga tidak hanya bacaannya. Kalau bacaannya dianggap cepat begitu, apalagi rukuk sujudnya. Allahu Akbar. Innallahu liman hamidah. Dahnya belum sudah turun untuk sujud. Ini musibah kalau sholat punya imam kayak gitu. Maka kembali sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Dibanding-banding antara ini tidak dianggap sholat dengan sholatnya di rumah sendirian, tapi dapat poin. Antum bisa milih sendiri, tidak usah ana pilihkan. Udah gede. Apakah diperbolehkan kita berpuasa sunnah Senin Kamis sampai menjelang H-1? Ini adalah H-1 kayak hari raya. Ya, H-1 itu kalau memang jelas bukan Yaumus Syak, bukan hari yang meragukan, boleh, karena memang belum masuk Ramadan. Ya, puncak amal seorang muslim adalah jihad, karena negara tidak dalam keadaan perang, lalu jihadnya seorang muslim dan muslimah apa, Ustaz? Muslimah jihadnya haji mabrur, ya, haji, ya, muslim laki-laki, ada jihad-jihad yang lain dalam makna yang luas, ya. Karena setiap orang itu perlu mujahadah. perlu mujahadatun nafs, menekan dirinya, mendorong dirinya untuk mengamalkan amal-amal saleh. Jihadul hawa, hawa nafsu kita ditekan. Ya. Begitu pula al-jihad, jihadan kabira yang disebut jihadan kabira, jihad besar yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, itu diberlakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum berhijrah, berada di Makkah. Itu jihad dengan dakwah, dengan lisan, menyampaikan yang hak di hadapan orang yang kita punya asumsi mungkin dia bisa mencelakai kita, tapi tetap kita menyampaikan kebenaran. Itu jihad kabir. Nampaknya sinyal salat Isya sudah dinyalakan. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maafkan kami tidak sampai menjawab seluruh pertanyaan. Kita bertemu kembali Sabtu mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.